وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد الحمد لله kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala walaupun mungkin Allah berikan nikmat yang azimah yaitu curah hujan yang begitu lebat ya. Semoga antum hadir di majelis al-ilm menjadi timbangan amalan-amalan yang menjadi berkat berat ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dengan hisaban yasira. Allah mudahkan kita menjadi hamba-hamba yang dimudahkan hisabnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Naam. Insyaallah taala kita nadkhul ad-dars, masuk pada al-ba' ya, dari daras yang ke 9 ad-darasu tasi'u. Kemarin sudah alif, sekarang al-ba', masih membahas tentang na'at dan man'ud ya. Na'at dan man'ud. Na'at hakiki, nanti ada dua, na'at sababi dan na'at hakiki. Na'at hakiki dia mengikuti 10 keadaan. Kalau man'udnya yang disifati itu ma'rifah, maka na'atnya ikut ma'rifah. Kalau man'udnya itu nakirah, maka ikut nakirah. Atau ketika mufrad, ya ikut mufrad. Atau jama' atau musanna ya, i'rabnya juga ikut semua. Kalau dibaca man'udnya marfu, maka ikut marfu. Dhammah ikut dhammah. Mansub ikut mansub na'atnya. Majrur ikut majrur ya. Ada 10 keadaan yang dimana na'at ini akan mengikuti ya. Insyaallah nanti kita jelaskan di kitab syarah di sini ya. Beliau jelaskan bahwa pembahasan yang kita bahas ini intinya adalah pembelajaran tentang na'at dan man'ut. Kita sudah terangkan rumusnya ya, rumusnya. Nah, kita masuk al-ba'. Di situ hiwar ya. Mu'alif supaya takribul faham, mendekatkan pemahaman antum, uslubnya ya, supaya antum memahami masuk pelajaran itu dengan tanya jawab. Ya, bertanya dan jawab ya. Itu lebih mudah. Bahkan ulama kita ya, ada fatwa lajnah daimah. Nah itu lebih bagus kita baca soal kemudian jawab, soal dan jawab ya. Ini masya Allah ya, itu mempermudah kita dalam memahami. Nah, alba di situ dialog ya. Nah, kita baca. Ainal mudarrisu ya. Ainal mudarrisu ini kalimat apa? Mas Deni, kalimat jumlahnya ini jumlah apa? Kalimat apa dia? Kalimat tanya, kalimat apa? Isim, kalimat fiil. Nah, ini ainal mudarrisu, di mana mudarris? Ah, mudarris guru. Berarti apa? Kata tanya, bertanya. Ainal mudarrisu? Di mana mudarris? Nah, gitu. Jadi kalau bertanya bisa aina, bisa apa? Ma, bisa man, bisa a. Ya, perlu kita ada itu ya. Ini di Al-Qur'an dijelaskan. Ada a, ada man, ada aina. Nah, itu praktek. Ya. Nah, sekarang prakteknya di dalam ini. Ainal mudarrisu? Di mana mudarris? Mudarris dibaca su, tidak boleh si, tidak boleh sa. Ya. Paham tuh? Mengapa? Karena dia menduduki sebagai mubtada. Mubtada dalam bahasa Arab pasti dibaca marfu. Ingat ya, mubtada dan khobar itu dibaca marfu. Aina qalam? Oh ini. Mubtada dan khobar pasti dibaca apa? Marfu. Contoh kita misalnya contohnya al-maktabu al-maktabu maksurun, ini mubtada, ini khobar. Mubtada dan khobar ingin kita dibaca apa? Dalam bahasa Arab namanya marfu. Marfu'un. Marfu'un itu mah, ya. Jadi marfu' secara istilah, kalau secara bahasa adalah irtifak tinggi marfu' itu. Irtifak. Tapi secara istilah adalah ibaratun mahsusotun alif dhamma. Suatu ibarat atau ungkapan yang dikhususkan yaitu dhamma. Wa au wa manaba anha, atau pengganti dari dhamma. Nanti jelaskan. Pengganti dari dhamma bisa alif, ya. Ya, bisa waw, ya. Nanti ada tempat-tempatnya. Misalnya kalau dengan alif misalnya apa? Al-maktabani misalnya. Maktaba salah. Maktabani maksuroni gitu ya. Nah, ini dengan alif. Nanti insyaallah kita terangkan. Ini contohnya. Jadi ketika marfu apa itu? Marfu adalah dhamma. Intinya kita dengan pikirannya dhamma gitu ya. Atau pengganti dari dhamma, aksan. Di antara yang dibaca marfu adalah apa? Mubtada dan khobar. Ingat. Ya. Mubtada dan khobar pasti dibaca marfu. Ini rumus. Kemudian fa'il. Kalau kita tulis contohnya, kita sudah baca, masalahnya kita terangkan. Misalnya apa kemarin? Dahaba Zaid. Ya. Kalau pertama jumlah apa? Al-maktabu maksurun. Jumlah apa? Jumlah hanya dua loh ya. Jumlah ismiyah. Kalau yang kedua jumlah fi'liyah. Ingat ya. Kita hanya fi'liyah. Fi'liyah, jumlah fi'il. Kalau ismiyah jumlah isim. Mengapa isim? Karena ada alnya. Isim diantara ciri isim ada alnya. Ingat-ingat bahwa kita dalam bahasa Arab hanya mengenal dua jumlah. Ingat ya, kita sudah terangkan dulu. Jadi analisa pertama, ketika melihat Al-Quran atau Al-Hadis atau kalimat, itu dilihat jumlahnya. Ya. Jumlah pertama adalah dilihat jumlahnya. Wah, jumlah adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah tidak luput darinya, pasti susunannya apa? Mubtada atau khobar. Mubtada dan khobar pasti dibaca marfu. Marfu. Ingat-ingat ya. Mubtada dan khobar pasti dibaca marfu. Nah, pasti. Karena ini rumus. Kemudian yang kedua, contoh pada jumlah fi'liyah. Fi'liyah diawali dengan fi'il. Dahaba ini hadas, perbuatan. Perbuatan pergi. Dahaba Zaidun. Zaid telah pergi. Nah, sedangkan Zaidun ini dibaca Zaid, tidak boleh dibaca Zaidin atau Zaidan. Mengapa? Karena Zaid ini sebagai pelakunya. Ya. Dia subjek. Berarti kita mengenal tiga. Hemtum. Tiga yang dibaca marfu. Ya. Yaitu mubtada, khobar, fa'il. Pasti dibaca marfu. Pasti dibaca marfu. Nah, ini pasti dibaca apa? Marfu. Faham tuh? Ingat-ingat ya. Antum lihat misalnya kalam misalnya. Contohnya misalnya apa di dalam hadis? Qala Allah. Contohnya misalnya ya. Nah. Qala. Qala ini jumlah apa? Fi'liya. Ini dibaca apa? Hu, ha, atau hi? Hu. Ya, begitu ya. Baca marfu karena ini fi'il. Ini fa'ilnya. Pelakunya. Siapa yang berbicara? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dibaca. Hu, tidak boleh ha, tidak boleh hi. Nah, kalau hi, jelas. Harus ada huruf jernya. Nah. Qala Allahu. Qala Nabi. Nabi yu. Qala Nabi yu. Siapa yang berbicara? Nabi. Nah. Ingat-ingat ya. Berarti kita ada tiga rumus. Bahwa mubtada, khobar, fa'il dibaca marfu. Nah. Kemudian dijelaskan di sini. Ainal mudarrisu. Huwa fil fasli. Di mana mudaris? Dia di dalam kelas. Di sini al-mudarris adalah laki-laki ya. Kalau mudarris satu, ainal mudarris satu? Apanya? Hiya fil fasli. Ahsanta. Nah. Ainal mudarrisuna? Jawabannya hum fil fasli, gitu ya. Mereka. Nah. Di mana para guru itu? Hum fil fasli. Karena ini satu ya. Jadi mudaris bisa digantikan dengan domir atau kata ganti huwa. Karena dia tunggal satu. Wa ainal mudarrisul jadidu. Dan di mana guru yang baru. Ya. Sekarang kedudukannya al-jadidu. Apa jabatannya al-jadid? Coba tahu? Hah? Apa maksudnya ini? Kok jangan man'ut. Na'at. Nah, na'at dulu. Man'utnya nanti. Na'at ini. Al-jadid ini sebagai na'at. Sifat. Sifat dari al-muda, mudarris. Kalau man'ut itu yang disifati. Mas. Kalau na'at, sifat dia. Sifat. Al-jadid ini sebagai na'at. Apa dibaca apa dia? Dibaca apa dia? Dibaca apa? Marfu, mansub atau majrur? Marfu. Mengapa dibaca marfu? Karena dia mengikuti yang sebelumnya. Mengikuti apa? Man'udnya. Man'udnya dibaca marfu. Dia ikut marfu. Ini na'at. Ya. Begitu juga badal. Dia ikut-ikutan. Paham itu? Jadi yang ikut-ikutan harokatnya, ya, kita sudah terangkan tadi, ada 10 keadaan, dia ikut-ikut, yaitu na'at itu. Ya, i'rabnya dia ikut. Ya. Kalau dibaca marfu, dia ikut marfu. Nasab, dia ikut nasab. Majrur, dia ikut. Ya, ikut-ikutan. Wa ainal mudarrisul jadidu, dan di mana guru yang baru, huwa indal mudiri. Ya. Dia di sisi kepala sekolah. Nah, aina talibul jadidu? Aina talibul jadidu? Di mana murid? Nah, di mana murid yang baru itu? Dhahaba ilal maktabati. Maktabati. Dia pergi ke maktabah. Apa maktabah? Perpustakaan. Ya. Dia pergi ke perpustakaan. Di sini tidak sebutkan dhahaba. Ya. Tidak perlu. Pada dhahaba sudah tersimpan fa'il. Ya. Dia tersimpan fa'il yang tersimpan. Dhahaba ilal maktabati. Dia telah pergi ke maktabah. Di sini fa'ilnya mana? Fa'ilnya domir. Yang tersimpan. Kembali kepada siapa? Talib al-jadi. Kemudian perhatikan di situ, man dzalika ar-rajulu at-tawilul ladzi kharajal ana minal madrasati Man dzalikar rajulut tawilul ladzi kharajal ana minal madrasati. Coba bisa mengerti kan? Siapa? Siapa laki-laki terus? Yang tinggi itu aksanta. Siapa laki-laki yang tinggi itu? Alladhi yang kharajal ana minal madrasah, yang telah keluar sekarang dari sekolah. Aksanta. Sekarang saya tanyakan ar-rajulu. Apa jabatannya dia ar-rajulu? Rajulu apa jabatannya? Sebagai apa? Jumlah apa dulu ini? Jumlah ismiyah. Nah, sekarang yang saya tanyakan bukan dzalika tapi ar-rajulunya. Apa jabatannya? Loh kok man'u terus? Isim ma'rifah jatuh setelah isim isyarah yusamma apa? Badal. Ahsantu. Isim ma'rifah jatuh setelah isim isyarah dinamakan badal. Jadi na'at dan badal mengikuti harokat sebelumnya. Dalika dibaca apa dia sebetulnya itu? Dibaca marfu, bukan fathah ya, antum perhatikan ya. Dalika dibaca mansub ini, kok dibaca enggak dibaca tawila? Ya enggak, dalika ini kedudukannya sebagai mubtada. Ya, siapa tanya mubtada? Enggak bisa diubah menjadi daliku, enggak ada. Enggak ada daliku, enggak ada. Ya. Nanti antum dimarahi sama orang Arab nanti ya. Merubah-rubah yang sudah paten. Mereka yang lebih alam. Dalika atau barika? Dibaca marufu. Man dzalika ar-rajulu. Man dzalika ar-rajul ikut. Ar-rajulu ikut dzalika. Dibaca marufu. Sekarang at-tawilu. Apa jabatannya dia? Mas Den, apa Mas Deni? Tawilu. Man dzalika ar-rajulu tawilu. Apa jabatannya? Ya isim jabatannya bukan is, dia memang kata benda. Misalnya antam ada subjek, ada predikat, ada objek kan jabatan kalimat. Sekarang ini at-tawilu apa jabatannya? Tadi apa? Na'at. Nah, ini maksudnya dia na'at asantu. Dia na'at aku sering jazakallahu khair. Ahsanta barakallahu fik. Dia na'at dari ar-rajulu. Maka dibaca apa na'atnya? Marfu ikut-ikutan ar rojulu, paham tuh? Kalau arrojulu awal di sini mengikuti dalika, badal dia ikut. Ingat, naat dan badal ikut-ikutan, ya. Termasuk dia ikut, mengikuti harokat sebelumnya. Ya. Kalau arrojulu, mengapa dibaca arrojulu? Karena dalika dibaca marfu, dia menempati tempat marfu. Dia mubtada, mubtada pasti dibaca apa? Marfu. Maka arrojulu, tidak boleh arrojula atau arrojuli. Sekarang at-tawilu. At-tawil dibaca apa? Marfu pula karena sebelumnya dibaca marfu ar-rajulu, enggak boleh ar-rajula, enggak boleh. Enggak boleh dibaca ar-rajuli apalagi karena dia na'at dari ar-rajulu. Dia ikut-ikutan. Dia ikut, harokatnya juga ikut, i'rabnya ikut. Sekarang alladzi kharajal ana minal madrasati. Alladzi dia isim mausul. Sekarang dikenalkan isim mausul dalam bahasa kita kata sambung. Isim mausul ya. Kata sambung. Kata sambung sini nanti ada silah mausul. Tidak berhenti saja kata dikatakan sambung saja, tapi ada syaratnya. Harus ada silatul mausul ya. Silatul mausul di sini bentuknya jumlah apa? Ismiyah atau fi'liyah? Pada kharaja al-ana minal madrasati. Jumlah apa? Fi'liyah. Berarti ada. Kalau di sini ada kharaja, mana fa'ilnya? Fa'ilnya tersembunyi. Ya. Fa'ilnya tersembunyi. Itu kembali kepada rojulu. Nah, jadi kalau antum mengartikan, siapa laki-laki yang tinggi itu yang dia telah keluar sekarang dari sekolah. Al-an dia sebagai apa? Dia al-an di sini maf'ul ya, maf'ul dibaca mansub minal madrasah Fi, mengapa dia minal madrasah tidak minal madrasah tu atau minal madrasah tak? Karena ada apa? Huruf jernya. Ingat, ini juga amilnya yang mengubah. Nah, yang mengubah dari isim setelahnya. Nah, kemudian huwal mudirul jadidu. Ya, siapa yang laki-laki yang tinggi itu yang telah keluar sekarang dari sekolah? Huwal mudirul jadidu. Huwa kembali kepada ar-rajulu tawilu. Digantikan dengan huwa, ya. Enggak boleh ganti hiya atau hum. Kan di sini ar-rajul satu, kalau rijal baru hum, ya. An-nisa jadi apa? Hunna. An-nisa jamak dari imra'ah. Ya, naam. Imra'atun. Nah, Mas Deni sudah punya imra'ah di rumah, ya. Naam. Huwal mudirul jadidu. Dia itu adalah kepala sekolah yang baru. Al-jadid apa jabatannya dia? Al-jadid apa jabatannya? Na'at lagi. Dia ikut harokat sebelumnya. Kalau badal, tidak mungkin badal. Ya, tidak mungkin badal. Nah. Kemudian, وَمَنِلْ وَلَدُ الصَّغِيرُ الَّذِي خَرَجَ الْآنَ مِنَ الْفَصْلِ وَمَنِ الْوَلَدُ الصَّغِيرُ الَّذِي خَرَجَ الْآنَ مِنَ الْفَصْلِ وَبَنُ الْمُدِيرِ الْجَدِيدِ وَبَنُ الْمُدِيرِ الْجَدِيدِ. Ya. Nah, misalkan jika kasih faedah yang disampaikan oleh Ustadzuna Ustadz Syafruddin Hamidullah Ta'ala tentang Hamzah Wasol. Kita terangkan nanti, ya. Nah, kita ulangi lagi supaya kuat, ya. Wa manil waladus saghirul ladzi kharajal ana minal fasli, dan siapa anak laki-laki yang kecil ini yang dia telah keluar sekarang dari kelas, huwa banul mudiril jadidi, dia itu anak siapa? Anak laki-lakinya kepala sekolah yang baru. Wa benul mudiril jadi di, tidak boleh jadi du atau jadi da, karena sebelumnya dikarawati asro mudhaf ilaih, ya. Di sini ada hamzah, ya. Hamzah itu apa? Wala tuktab wala yuntok, ya. Nah, tapi ketika beliau terangkan, ketika pakai bin misalnya, itu tidak usah ditulis hamzahnya. Misalnya siapa? Deni, tidak usah pakai ibn, tidak usah ada hamzahnya, langsung bin. Ya, Mas Deni bin Sugiyarto misalnya, ya. Pakainya bin, benar tulisannya, ya. Tapi ketika kertasnya habis, antum misalnya Deni, B-nya di awal misalnya. Misalnya antum tulis misalnya. Nah, ini baru ditulis muncul apa? Hamzah wasolnya. Hamzah wasol tanpa ada ini, ya. Kalau hamzah wasol cuma hanya alif saja, ya. Gini, ya. Jadi kalau hamzah qat'i ada hamzahnya. Atau di bawah atau di kasrah, gini, ya. Misalnya anta itu hamzah qat'i atau hamzah wasol? Hah? Hamzah qat'i, tulis ada hamzahnya. Nah, dibaca anta. Kalau dikasih wawu, wa anta, ndak wanta, ndak ada. Ya, wanta, tapi wa anta. Ana juga sama, hamzah qat'i. Nah. Ana jangan wana, ndak ada wana. Nah. Bahasa mana kalau wana itu, ya? Nah. Wa banul mudiril jadidi. Nah, kemudian liman tilka sayaratul jamilatu. Artinya apa ini? Milik siapa? Hah? Mobil yang bagus itu, ya. Milik siapa mobil yang bagus itu? Sekarang sayaroh, mengapa dibaca as-sayarotu, tidak sayaroti, tidak sayarota? karena sudah belajar dulu sama Ustaz Turaq Hafidhullah Ta'ala. Maka apa dibaca? Sayyaratu ndak sayyarata ndak sayyarati. Karena dia apa? Ya? Lu lupa lagi barusan kok. Baru ndak 5 menit yang lalu ini. Hah? Mubtada. Benar Mas Deni? Benar Bu Sulaiman? Karena dia apa? Isim ma'rifah jatuh setelah isim isyarah. Rumusnya apa? Badal. Berarti mubtada-nya menyatil ke itu badal. Iya kan? Isim ma'rifah, isim ma'rifah itu ada alnya, paham itu? Isim ma'rifah as-sayyaratu. Al-jamilatu ini sudah tebak gitu antum. As-sayyaru al-jamilatu apa jawabannya? Dia al-jamilatu apa jawabannya? Nah, mengikuti sayyaratu. Enak sudah antum kayak gitu bisa mengartikan insyaallah. Kaidah yang kecil ini antum dobitkan. Nanti antum bisa baca kitab yang besar-besar atau apa. Beli kitab yang mudah dulu usul zalazah misalnya. Antum berusaha mempraktikkan ya. Mempraktikkan. Nah. Milik siapa mobil yang baru itu? Mobil yang indah itu, bagus itu? Ya lil mudiril jadidi. Ya lil mudiril jadidi. Pakainya hiya. Hiya kembali kepada mak siapa ini? Kok pakainya hiya? Kembali kepada? Hah? Kembali kepada? Kok pakai hiya, enggak pakai huwa? Kembalinya ke? Sayyaratu. Sayyaratu ada tak marbutohnya. Berarti dia mu'annas. Tak bunter itu ya. Rantum. Tak bunter ada titiknya dua. Itu tak marbutoh. Tak yang diikat. Kalau tak maftuhan terbuka. Taknya tidak. Ya, tidak diikat. Dia terbuka. Titik dua itu ya. Nah. Kemudian liman hadal kitabul kabiru. Ahwalil mudarrisi. La huwa littalibil jadidi. Sekarang apa jabatannya al-kitabu? Apa jabatannya? Badal. Ahsan. Kita ulangi lagi supaya apa antum? Untuk paham. Isim ma'rifah jatuh setelah isim isyarah. Ada qaidah. Ya, qaidah yang harus dipahami. Antum nanti ketika membaca seperti di Al-Qur'an, alif lam mim dzalikal kitabu, gitu kan? Dzalikal kitabu. Al-kitabu sebagai apa? Badal dari dzalika. Gitu. Dan bisa dibaca dzalikal kitabi, dzalikal kitaba, khata. Milik siapa kitab yang besar itu? Besar ini ahwalil mudarrisi, apakah dia miliknya guru? La huwa litalibil jadidi. Bukan, itu miliknya siswa yang baru. Nah, huwa kembalinya kepada siapa ini huwa? Kitab. Ya, kalau kitab satu dia huwa. Tapi kalau kutub bukan huwa tapi hiya. Nanti ya, insyaallah nanti jilid 3 jilid ini dijelaskan. Nah, isbiru. Ainal mil'aqatu shaghiratu. Ainal mil'aqatu shaghiratu. Di mana sendok yang kecil itu? Ya fil kubi. Ya fil kubi, dia di dalam gelas, kub gelas ya. Fil kubi karena ada fi-nya sudah pernah. Fil kubi huruf jar pasti dibaca majrur, dibaca kasrah. Apa jabatannya as-soghiratu? As-soghiratu apa jabatannya? Nah, sekarang al-mil'aqatu apa jabatannya? Hah? Ya, man'ut. Kemudian lagi, bukan itu. Ada yang lebih besar lagi. Yang lebih... Dia apa? Hah? Mubtada, ahsantum. Dia mubtada. Ya, mubtada dibaca marfu. Mubtada dibaca marfu. Ainal kursiyul maksuru. Ainal kursiyul maksuru. Huwa hunak. Apa artinya? di mana kursi yang patah itu huwa hunak, dia di sana. Hunak, kalau hunak di sini, enggak ada k-nya ya. Kalau hunak di sana, kalau hunak di sini. Hunak kan di sana. Nah. Sampai di sini dipahami? Nah, sekarang tamarinu. Tamarinu itu latihan-latihan. Tidak boleh ditanwin ya, mengikuti wazan mafailu. Jadi tamarin itu tidak boleh ditanwin. Tamarinun, dada a-nya kok. Nah, gitu kalau kita pertanyaan dulu, kok dada a-nya kok tidak boleh ditanwin? Karena nanti dia termasuk ismul ladzi layan sorif. Isim dan tidak boleh ditanwin. Nah, di sini ikra waktub. Ya. Ada faedah pula. Jadi ada faedah, ada wawu atof, maka dia ikut-ikutan. Ikra sukun, waktub sukun juga. Nah, ada wawu atof, maka dia ikut, diikutkan. Jadi kita mengenal tiga ya. Na'at, kemudian apa? Badal dan atof. Atof ini ikut-ikutan hukumnya. Kalau yang setelah diatofkan, ikra waktuba. Ya. Misalnya ja'a Zaidun wa Muhammadun. Nah, ada wawunya. Ja'a Zaidun wa Muhammadun. Nah, gitu mengikuti. Ra'aitu Muhammadan, ra'aitu Zaidan wa Muhammadan. Sama ikut. Ada wawunya. Seperti ini contohnya. Ikra waktub sukun ya kan? Jadi kalau dianalisa ada berapa ya? Ikra waktub. Ini sukun, dia ikut sukun. Karena ada wawunya. Wawu apa namanya? Contoh lain misalnya ja'a Zaidun. Dibaca marfu. Wa Muhammadun. Ikut. Sama enggak? Ini disukun, disukun. Ini disukun, di dhamma, di dhamma. Ra'aitu Zaidan wa Muhammadan. Muhammadan sama, harus sama. Ada karena ada wawunya. Wawunya toh namanya. Marartu bi Zaidin wa Muhammad. Zaidin wa Muhammadin. Namanya wawu. Ini pengembangan dari ikra waktub. Ikra sukun, waktub juga sukun. Atof ya, diatofkan. Nanti di pembahasan itu, tapi ini kita bisa lihat faedah ya. Faedah ketiga ada wawu atof itu ikut sama. Berarti yang tiga itu ikutkan ya, tapi ya. Yang pertama adalah na'at, kemudian badal, kemudian wawu atof. Atau atof yang lain. Nanti ada banyak. Nah, ikra' bacalah. Wah, ini kalau di waktu sampai jam 10 nih Mas Deni. Jam 10 aja belum selesai mungkin insya Allah. Oh iya kan jam 9 kok jam 10. Jam 9. Sudah setengah 9 nih, sudah selesai berarti nih. Mau dilanjut atau berhenti? Hah? Khalas. Ikra' wa tarjim. Nanti ya. Ini kelamaan juga tidak baik ya. 6. Cepat dibaca. Harus bisa ini, sudah bisa membaca ini. Siapa yang mau mencoba? Ikra wa tarjim ya. Ganti kalau waktu kayaknya kelamaan. Ikra wa tarjim. Mas ini dulu mencoba fadhol. Tidak dalamnya ya. Cetakannya beda kok sama? Saya kira beda. Kan biasanya kena beda cetakan. Tidak apa-apa. Ada lamnya dari tempat itu. Hah? Loh kok ada lamnya bacanya? Atau labu kan ada lamnya itu baca. Nah kan ada lamnya itu. Punya saya tidak ada. Punya saya tidak ada lamnya. Iya kan? Ada lawannya enggak itu? Eh, benar. Baca gimana? At-tabibu banyak panjang. At-tabibu. Terus? Al-jadidu. Kalau at-tabibu ada alnya ikut dia. Nah. At-tabibu. Mustasfa, nah. Mustasfa. Wattabibu. Nah. Qa. Al-qadimu. Fil mustau. Sau. So ada fi nya mustau so fi ya. Nah artinya udah bisa baca ya jadinya alhamdulillah, tapi tidak usah di tadi ada bisikan jangan, dia bisa insyaallah. Lo itu kan at-talibu mas, at-tabibu pak tabib. Mustasfa. Apa mustasfa? Rumah sakit. Terus? Rumah sakit dan dokter. Kodim. Dokter yang lama. Baru lamanya? Lama. Nah. Fil mustausofi. Mustausofi. Lo di mana mustausofi di pus kesmas ya, pus kesmas yang baru di rumah sakit sedangkan yang lama di pus kesmas saja udah sepuh ya. Jadi kalau taruh pus kes di rumah sakit geraknya harus cepat. Nah nggak tahu walau alam ya. Nomor 2 Abu. Hasan tu barakallahu fi. Tarjim, ya. Khana. Hasan tu nomor 3. Ya. Hasan ta. Tarjim. Mirwahah al-an mirwahah lama al-an baridun jiddan. Mirwahah ala mirwahah. Mirwahah. Gimana? Ghurfatil fil ghurfatil kabirati. Di kamar yang besar. Nomor 4 Mas Den. Antum bisa baca, coba dibaca Mas Deni. Naam. Ayo, enggak apa-apa. Penting antum baca apa akhirnya. Enggak apa-apa, penting akhirnya dibaca apa. Taknya itu tak marfutonya dibaca apa? Al-lughatul arah. Arah biya. Al-lughatul arabiyyah. Lo jadi ti. Ada apa-apanya kok. Mengapa dibaca al-arabiyyah itu? Nah, karena dia apa? Coba tanya. Hah? Apa tadi? Bukan mutada, ikut. Dia ikut ya. Al-arabiyyah itu ikut. Berarti dia ada 3. Yang pertama adalah na'at, yang kedua adalah badal, yang ketiga tadi wawu atau ataf. Pilih A, B, C. Yang awal tadi na'at ya, na'at. Dia na'at, ngikuti yang selanjutnya. Yang sebelumnya. Nah. Ngikuti yang sebelumnya. Al-lughatul arabiyyatu terus sah la pintan atau tun? Enaknya mana? Tun. Ya, karena dia nakirah. Berarti apa jawabannya? Dia apa? Khobar. Khobar, kita rumusnya isim ma'rifah, isim nakirah. Mubtada, khobar. Mana mubtadanya? Mana mubtadanya? Al-lughatul arabiyyah tadi kan ikut tadi. Al-arabiyyah kan ikut. Al-lughah itu sebagai mubtada. Al-lughah itu mubtada dia. Al-arabiyyah itu dia ikut. Tuh. Ya. Sahlatun sebagai khobar. Semuanya dibaca marfu. Ya, sahlatun marfu. Lughah itu dibaca marfu. Na'at. Arabiyyah itu juga marfu. Karena dia na'at. Aksenta. Artinya? Barakallahu fi. Sahal. Apa sahal? Nah. Samtum. Bahasa Arab itu mudah mas, jangan sulit. Nah, nomor 5 asantu. Barakallahu fiik. Al-waladu tawilu alladhi kharaja min al-fasli al-ana talibun minal minal kuwai. Ya, asanta. Nah, lagi nah, tarjim. Yang keluar dari kelas A adalah anak dari Talibun. Nah, ini Talibun minal Hindi. Sekarang Talibun apa jabatannya, Bu Sulaiman? Talibun. Apa jabatannya? Kok dibaca Talibun? Antum baca Talibun kan? Nah. Apa jabatannya dia? Walaupun dibaca apa? Marfu. Mengapa dia dibaca marfu? Nah. Loh, mubtadanya ada di situ. Mubtadanya al waladu. Sekarang khabarnya mana? Khabarnya mana dari ini? Khabarnya talibun itu yang dibaca, ya kan? Dia isim ma'rifah, isim nakir. Ini khabarnya ini. Paham itu? Al waladu panjang sekali khabar ini. Perhatian tuh ya. Loh, ini mubtada'nya bisanya kedekatin. Loh, kok jauh sekali? Ternyata khabarnya di sini. Ya kan? Nah, antum perhatikan, antum sudah bisa mengatakan al-waladu tawilul ladhi kharaja minal fasdil al-ana talibun minal kuwait. Punya saya minal hindi. Anak yang tinggi itu yang telah keluar dari kelas sekarang adalah gitu kan? Artinya gitu kan? Siswa dari Kuwait kan gitu. Kalau mubtada khabar kan diterangkan menerangkan. Paham tuh? Nah gitu. Ya. Itu talibun memang itu mubtada khabarnya. Gitu ya. Nah. Aduh men, ya memang enggak apa-apa. Tapi kan artinya yang pas. Nomor 6. Nah. Sanawiyah, Sanawiyah. Kalau di sana tidak tahu ya. Kalau di sini ada Sanawiyah berarti SMP antum. Sanawiyah kan SMP. Nah, lanjutkan nomor 5, nomor 7. Mas Dem. Sabi. Naam, dhahaba. Dhahaba ar-rajulu. Naam, ahsanta. Al-faqir. Al-faqiru asanta. Al-faqiru illa al-wasil. Ah, ada ilanya, yo. Ilal wasil. Wasil. Loh. Kok baca ru terus? Ada ilanya, Mas. Ilal wasil. Ah, gitu. Ilal wasil. Nah, ini jumlah apa? Jumlah apa? Jumlah apa, Mas? Dan jumlah ada dua, milih ismiyah atau fi'liyah. Kalau ismiyah diawali dengan isim, kalau fi'liyah diawali dengan fi'il. Kata kerja. Dhahaba kok dhahaba telah pergi. Berarti dia berarti jumlah apa? Loh. Jumlah fi'liyah. Jadi fi'il, setiap fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'ilnya atau subjeknya? Fa'ilnya adalah ar-rajul, dibaca marfu. Kita sudah tahu kalau mubtada khobar, fa'il dibaca marfu. Sekarang al-fakir, al-fakiru, kok dibaca al-fakiru mas? Enggak dibaca al-fakiro, fal-kiri, al-fakiri. Mengapa dibaca itu dibaca al-fakiru kan? Mengapa? Lo ada al-nya salah. Jawabannya bukan itu. Mengikuti depannya. Apa jawabannya aksen tuh? Mengikuti depannya karena dia apa? Ada tiga tadi, na'at, kemudian badal dan atof. Milih yang mana? A, B, C. Itu pilihnya A terus. Pilihannya tepat sekali ya. Pilihannya tepat sekali. Dia na'at. Ya, kalau ni'at, na'at dia mengikuti yang rokat sebelum al-fakiru aksenta. Artinya apa? Laki-laki yang fakir itu telah pergi ke menteri, wazir, menteri. Ya, nah. Ya, wazir. Menteri perekonomian dan perindustrian. Boleh ini datang ke menteri, boleh. Ya. Nomor 8. Naam. Naam, ahsanta. Tarjim. Jalasa apa artinya jalasa? Telah duduk di belakang Hamid. Naam, ahsanta. Mengapa Hamid dibaca Hamidin? Ada khalfa, bukan huruf jar. Khalfa ini dimudhofkan ya. Khalfa termasuk apa? Dan fauqa setelah khalfa atau fauqa dia mudhofkan. Khalfa Hamidin, wara'a Hamidin atau tahta Masjidin misalnya dan seterusnya. Nomor 9. As-sikinu. Nah, artinya asikin, sikin yang kota alham, alat alat itu kota alham pisau, ya. Pisau yang besar itu tajam jiddan sekali. Pisau yang besar itu tajam sekali. Al kabiru apa jabatannya? Apa al-kabiru jabatannya? Nah, al-kabiru itu na'at dari sikinu. Apa sikin jabatannya? Ya man'ud. Apa jabatannya lainnya? Hah? Mubtada. Mubtada pasti dibaca marfu. Naam. Akhiran. Jadi hadrun sebagai khobarnya ya. Ashir. Mas Den. Loh, anu mau kosir itu? Beda cetakan? Cetakannya beda. Ya sudah, al-qo, enggak apa, al-qo? Kok dibaca al-qosiri, mengapa? Enggak ada yang mengejarkan, enggak ada. Al-qosiru, nah. Dia berarti, kok dibaca al-qosiru, mengapa? Karena dia mengikuti harokat sebelumnya. Man hadzal waladus apa? Al waladus qasiru. Al waladul qasiru. Naam. Huwa aina mudarrisu. Kok aina enggak ada aina? Huwa aina. Huwa benu, tadi sudah kan? Huwa benul. Mudarisul. Jadi. Jadi itu. Tidak masalah, Bu Suleman. Ya ulangi, ya nah, garir, nah, asanta. Nah, garir. Tadi sama atau jawabannya? Sama. Ada jawaban yang lain? Abu Masoko? Nggak tahu Abu Abdillah itu. Saya kasih nama Abu Abdillah. Abu Arsal mana yang benar? Dua melawan satu. Nah, antum sebagai pemutusnya. Ada dua Mas Deni, menggrup sama Bu Sulaiman. Mas Joko, Abu Abdillah sendiri dia. Kamu pilih yang mana? Pilih sedikit atau yang pilih yang banyak? Kalau kasih uang saku, pilih yang banyak ya kan? Abu Abdillah, yang benar miliknya Abu Abdillah. Man hadal waladus shaghir. Ah, itu apa? Man hadal waladul qasir. Wa banul mudarrisil jadidi. Siapa anak yang kecil itu? Kalau di qasir itu pendek ya. Siapa anak yang pendek itu? Ini ya. Dia anaknya guru yang baru. Itu namanya guru yang baru. Nah, mungkin sedikit. Imla fil faraghi fi ma yali bin na'til ladhi baina qusaini ba'da tahliyatihi bi al indal luzumi. Jadi imla, isilah di titik yang kosong ini fi ma yali dari apa-apa yang berikut ini dengan na'at. Dengan na'at yang diantara dua kurung. Qausaini diantara dua kurung. Ba'da tahliyatihi, setelah engkau menghalalkan, menyesuaikan dengan al. Menyesuaikannya dengan al indaluzum. Kalau tidak ada alnya, tidak usah. Kalau antum setelah menyesuaikan ternyata na'atnya, man'utnya, ada alnya, berarti antum menyesuaikan ada alnya. Kalau tidak ada alnya, tidak usah. Begitu ya. Antum, nah, antum kasih naat sesuai dengan yang dikurung itu. Melihat kalau manutnya ada alnya dia ikut ada alnya itu tahliyah. Kalau manutnya tidak ada alnya ya tanpa al. Begitu ya, antum. Nah, Abu Arsal nomor satu. Mudarisul atau mudarisu? Mustarisul, nah. Di situ ada. Nah, ainal mudarisul, jadi itu ada alnya karena manu'utnya ada alnya. Aksan tuh. Nomor 2. Mas Den. Apanya? Wa bundul. Yang mana tuh? Yang nomor berapa? 10. Oh, 10. Oh. Man hadzal waladus shaghiru atau man hadzal waladul qasiru wa banul mudarrisil jadidi. Kasrah. Bukan, kasrah. Ya, antum ikuti tadi mengikuti katanya mungkin sedikit Abu Abdillah. Abu Abdillah itu betul jawabannya. Dia mudhafun ilaih. Mudarrisi ibnu ini mudhofnya, al-mudarrisi ini ilaih, mudhof ilaih. Ini antum lihat rumus. Nakirah isim ma'rifah. Rumusnya kan dipakai. Isim nakirah, isim ma'rifah. Itu mudhof, mudhof ilaih, ya kan? Faham itu? Ya kan? Isim nakirah, isim ma'rifah. Sudah dulu itu. Isim nakir isim marifah berarti mudhof, mudhof ilaih. Ada kaidah. Apa? Kitabu Hamidin misalnya, kitabnya. Ya, yang benar itu. Kitabullah, kitabullah bukan. Enggak pakai apa? Oh, enggak ada, enggak tanwi karena Allah itu sudah ada makrifah, paling makrifah itu lafdzul jalalah. Ada alnya sudah. Allah itu aslinya ilah dengan al. Jadi ada alnya Allahu. Jadi Allah itu isim makrifah yang paling makrifah. Jadi sudah makrifah itu, enggak perlu ditanwin. Hamidin ya, kalau Allah ya. Kan Hamidin. Enggak, itu sudah ada alnya. Enggak, ya karena ada alnya itu karena dia isim makrifah paling makrifah. Allah itu kalau dilihat di kitab Fathul Majid ya, syarahnya itu dari al dan ilah. Kemudian alnya di ilahnya dihilang, hamzahnya dihilangkan jadi satu Allahu. Jadi isim makrifah yang paling makrifah ini isim ini Allah Subhanahu wa taala. Paling makrifah. Tidak bisa da'alnya, antum sudah da'alnya di situ. Tidak boleh seperti Hamidin, berarti kitabuhin, kita gimana bacanya? Ya, saya tidak bisa. Yang kitabullahi, karena sudah di situ ada da'alnya. Naam. Naam, nomor selanjutnya. Mas Den. Kok sudah 9 nih? Kok berhenti dulu ya? Cukup dulu ya? Sudah jam 9 ya, enggak ambil, enggak. Oh, ya sudah, At-tajiru. Sampai antum berhenti setelah itu. Ya, At-tajiru, nah. At-tajirul kabiru, nah. Ada alnya ya? Ya. Aksen, tak? Fisu. Kemudian kofnya dibaca apa? Fisau. Loh, penting saya ini melihat kofnya antum baca sawati, suwi, namanya terserah antum. Tapi kofnya dibaca apa? Ki atau ko atau u. Nah, ada V-nya? Ada V-nya, Mas? Ah, lupa lagi ada V. Tadi dibaca cer, berarti dibaca su ki gitu. Fisu, ingat-ingat ada cer ini yang mudah, paling mudah. Majrur itu paling mudah. Beda dengan marfu atau mansub. Naam. At-tajirul kabiru fisu ki asan. Nomor 3. Sampai nomor 4 aja ya. Asanta ana talibun qadimun, karena tidak ada alnya. Naatnya amanutnya tidak ada alnya. Asanta ana talibun qadimun, tidak ada alnya. Nah, nomor 4. Jalasa talibul jadidu khalfa Muhammadin. Ahsan. Jadi orang dikit ya, tapi tidak baik juga. Nanti naam, kita cukup sampai di sini dulu. Insyaallah ba'din insyaallah. Hujan-hujan pada semangat semua ya. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbal.